Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa arshadani wa iyakum jami'an, wa waffaqani wa iyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah, ikhwan dan akhwat, untuk mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan soleh, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena waktu adalah modal utama bagi seorang muslim dan muslimah. Apabila seorang muslim dan muslimah tidak bisa menggunakan waktu ini, maka ini adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar, kerugian yang tidak akan bisa diganti, kerugian yang terlewatkan begitu saja. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suatu surat yang sangat terkenal, suatu surat yang apabila para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertemu, maka mereka saling mewasiatkan dengan surat ini. Suatu surat yang dikatakan oleh al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lauma anzalallahu ala hadhihi al-ummah illa hadhihi surah lakafatfum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat ini, atau tidak menurunkan kepada umat ini kecuali satu surat, yaitu surat ini, maka niscaya sudah mencukupi mereka. Suatu surat yang menceritakan tentang berharganya waktu bagi seorang muslim, dan tertipunya orang-orang dalam penggunaannya, yaitu suratul Asr, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu, dan sebagian ulama mengatakan adalah waktu asar, karena waktu asar adalah waktu yang fadl, yang utama. Bersumpah di sana bahwasanya semua kalangan umat manusia itu dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya semua umat manusia dalam keadaan merugi. Manusia di sini mencakup kafiruhum wa mu'minuhum, muslimuhum wa kuffaruhum, orang yang kafir dan orang yang muslim, rijaluhum wa nisa'uhum, kaum laki-laki dan kaum perempuan, sigharuhum wa kabiruhum, kaum kecil dan juga orang dewasa. Semua dalam keadaan merugi. Dikatakan lafadz fi, di dalam, seakan semua manusia itu terbenam di dalam kerugian. Yanghamisuna fil khasarah, mereka itu terbenam di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istisna, pengecualian dari orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang alladzina amanu, yang beriman, wa amilus salihat, dan juga beramal saleh, mengamalkan imannya, mengamalkan ilmunya, wa tawasau bil haqqi, dan berwasiat dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan senantiasa berwasiat dalam kesabaran. Kesabaran untuk beriman, kesabaran untuk beramal saleh, dan kesabaran dalam berwasiat dalam kebaikan, dan kesabaran dalam kesabaran itu sendiri. Maka inilah orang-orang yang tidak merugi. Maka beruntunglah, merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah ketika mereka bisa mengisi waktunya dengan suatu hal yang sangat positif, suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disukai oleh para malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggunakan waktunya yang mana hakikat dari waktunya itu adalah senantiasa berkurang dan tidak bertambah. Sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri, innaka anta ayyamun majmu'ah, sesungguhnya kamu itu adalah hari yang ditumpuk-tumpuk, hari yang dikumpulkan. Idza dhahaba minka yawmun dhahaba minkal ba'du, maka apabila sudah habis, hilang, lewat sehari dari masamu, sehari dari waktumu, maka hilang pula sebagian tubuhmu, hilang pula sebagian nyawamu. Innaka anta aju ayyamun majmu'ah, sesungguhnya kamu itu adalah hari yang ditumpuk-tumpuk, yang dikumpulkan. Idza dhahaba minka yawmun dhahaba minkal ba'du, maka apabila sepotong hari itu lewat darimu, maka sudah hilang pula kesempatan hidupmu. Dan ini adalah kenyataan. Betapa banyak manusia yang dulu pernah duduk bersama kita, akan tapi sekarang hanya tinggal namanya saja. Betapa lama kita bergaul dengan orang tua, akan tapi sekarang hanya tinggal kenangan saja. Maka seorang muslim sungguh sangat bahagia ketika dia bisa mengisi waktunya, menjadikan waktunya mendapatkan kebaikan dengan suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dicintai oleh para penduduk langit. Dalam suatu hadis disebutkan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca kitabullah, Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajarinya, kecuali pasti akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman dalam hati. Di mana orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini penuh dengan kegelisahan kehidupan mereka, dikejar-kejar dengan kebutuhan materi, dikejar-kejar dengan permasalahan keluarga, dikejar-kejar dengan permasalahan pekerjaan dan yang lain-lain. Mungkin mereka tidak akan bisa mendapatkan ketenangan di kantor-kantor mereka, tidak akan bisa mendapatkan ketenangan di rumah-rumah mereka, tidak akan bisa mendapatkan ketenangan di tempat-tempat tinggal mereka. Akan tapi begitu orang itu hadir di tempat ilmu, di majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menurunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang senantiasa dicari oleh seorang muslim. Di mana seorang muslim tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah melingkupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat-Nya. Sedangkan kita para hamba Allah, manusia biasa, maka harus senantiasa berusaha untuk sebanyak mungkin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cara termudah adalah antum duduk. Duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, mendengarkan wasiat-wasiat dari ulama salaf dan yang lainnya. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan akan dilingkupi oleh para malaikat. Malaikat adalah makhlukun khuliqu min nur, khuliqa min nurin la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Dan mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang tidak pernah berwasiat atau tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk Allah yang mencintai kebaikan. Tidaklah malaikat itu berkumpul kecuali majelis itu mengandung kebaikan. Tidakkah kalian ingat bahwasanya malaikat tidak akan masuk suatu rumah apabila rumah itu terdapat anjing atau gambar makhluk yang bernyawa? Hanya dengan sebab yang sepele malaikat lari dari rumah. Ini malaikat berkumpul, ada apa gerangan? Hal ini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah kebaikan. Fa inna lillahi malaikatan sayyahuna fil ard yabhasuna an halaqatil ilm an halaqatil dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tugasnya adalah mencari halaqatul ilm, halaqah-halaqah ilmu, halaqah dzikir. Halaqah dzikir adalah halaqah yang disebutkan di dalamnya al-halalu wal haram. Yubayyanu fihi al-halalu wal haram. Diterangkan di dalamnya al-halal dan haram, sehingga manusia bisa melaksanakan apa yang halal dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah halaqah dzikir. Inilah yang disukai oleh para malaikat. Sehingga apabila seorang di antara mereka mendapatkan halaqatul ilm, mereka bergegas memanggil temannya. Halummu ila hajatikum. Kemarilah. Inilah kebutuhan. Inilah apa yang kalian cari. Kemari. Sehingga para malaikat pun berkumpul dan bertumpuk-tumpuk. Ini adalah menunjukkan fadl majlisul ilm dan majlisul dzikir. Dan yang keempat, suatu fadilah, suatu keutamaan yang menjadi keutamaan dan kebanggaan di kalangan semua penduduk bumi, yaitu dia akan disebut-sebut oleh para malaikat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan penduduk langit. Cukuplah kebanggaan seseorang apabila dia menjadi orang yang terkenal di penduduk langit, walaupun dia bukan orang yang terkenal di penduduk bumi. Disebut oleh malaikat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ini adalah kebanggaan tersendiri. Mungkin di antara kita bukanlah orang yang terkenal. Mungkin di antara kita bukanlah orang yang masyhur. Mungkin di antara kita adalah orang yang diejek, dihina dan yang lainnya. Akan tapi dengan menghadiri majlisul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikatnya. Ayuhal ikhwah, ayuhal muslim wal muslimah, saudara-saudara muslim dan muslimah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan suatu buku yang berjudul Kemuliaan Muslim Penggenggam Bara Api. di mana judulnya adalah bedah buku yang berjudul Kemuliaan Muslim Penggenggam Bara Api. Saya tidak tahu bagaimana yang namanya bedah buku, akan tapi setahu saya, wallahu ta'ala alam, bedah buku itu adalah menilai suatu buku, kemudian menyampaikan apa yang disebutkan di dalam buku itu. Yang pertama, menilai suatu buku. Buku ini belum saya dapatkan aslinya dalam bahasa Arab. Yang setahu Ustaz atau setahu ana adalah berupa kaset. Kaset yang menyebar di sana, yaitu milik seorang duat yang bernama Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Uraifi. Dan kaset itu sudah sering Ustaz dengar dahulu ketika masih di Madinah, yang berjudul Al-Qabidat Al-Jamr, Para Pemegang Bara Api, Wanita-wanita Pemegang Bara Api. Maka di sini, wallahu ta'ala alam, buku ini dikatakan judul, kemudian penulis, tanpa ada sebutan dari penerbit mana. Jadi ini adalah salah satu kritik dari buku tersebut atau buku ini. Itu sebetulnya buku ini asalnya adalah dari kaset, setahu Ustadz. Kemudian di sini juga tidak disebutkan penerbitnya mana, penerbit aslinya. Ini adalah satu penilaian tersendiri dari penerbitan buku, karena suatu istilahnya kode etik begitu ya. Kode etik dalam penulisan buku atau penerjemahan tentunya adalah disebutkan dari mana asalnya, kemudian siapa penerbitnya, sehingga bisa dilacak aslinya. Adapun seperti ini maka sulit dilacak aslinya, karena ternyata yang di tangan Ustaz itu adalah kaset, sebagaimana buku yang mungkin juga mutadawil bainakum, ya, kesaksian seorang dokter, itu adalah kaset, sebuah kaset yang di tulis kemudian diterjemahkan. Itu sekilas tentang asal dari buku ini. Kemudian yang kedua, buku ini adalah bentuknya adalah ilqa muhadharah, yaitu semacam khitabah, suatu khutbah, suatu bentuk penyampaian orator, pidato. Jadi bentuknya adalah bentuk pidato. Ya. Maka kita dapatkan di sana bahasa yang digunakan adalah bahasa pidato. Dan itu kesulitan sekali dalam menyampaikan buku ini, kecuali bisa memahami dan mengiringi alur bagaimana jiwa sang pembicara aslinya. Dan saya dapatkan memang sulit. Uslub, teknik penyampaian bahasa Arab jarang sekali bisa disamai dengan penyampaian bahasa Indonesia. Sulit sekali. Maka saya sebetulnya ketika mendapatkan buku ini, saya langsung tercenung dan ingat nada ketika dia menyampaikan. Tidak mungkin saya akan bisa menyampaikan buku ini, karena buku itu betul-betul kasetnya itu betul-betul disampaikan dengan penuh semangat dan betul-betul menyentuh hati. Ya. Tapi kalau penerjemahannya pun bagus, nanti insya Allah akan mengena. Ya, ternyata alhamdulillah saya lihat dari segi terjemahan cukup bagus buku ini. Ini tentang teknik yang dipakai oleh buku ini. Kemudian selanjutnya adalah masalah isi. Dari masalah isi, buku ini tentunya seperti saya akan katakan tadi, tidak dipersiapkan secara sistematis. Tidak dipersiapkan secara sistematis, karena isinya memang adalah cerita, kemudian menghasung bagaimana seorang muslimah khususnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada agamanya. Ini sekilas tentang buku. Maka yang ingin ana gunakan dalam menyampaikan buku ini bukanlah membaca buku ini secara berurutan, akan tetapi akan saya jadikan poin-poin yang mungkin bisa membantu untuk memahami apa sebetulnya yang diinginkan oleh penulis. dengan memberikan sedikit gambaran dan cerita apa yang ada di dalam buku ini. Sebelumnya, sebelum saya mulai buku ini, kajian-kajian yang bertemakan muslimah adalah suatu kajian yang sangat penting. Karena muslimah itulah faktor utama dari islahul mujtama. Sebagaimana dalam kitab Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan bahwasanya peran seorang muslimah dalam memperbaiki masyarakat adalah peran yang sangat agung dan sangat besar. Hal itu dikarenakan perbaikan masyarakat memiliki dua faktor. Faktor yang pertama adalah perbaikan secara zahir. Kata Syekh Utsaimin mengatakan, faktor yang pertama adalah perbaikan secara zahir, yaitu al-islah al-zahir. Perbaikan secara zahir ini terjadi di pasar-pasar, di masjid, dan di tempat-tempat yang tampak. Nah, di luar rumah, itu adalah perbaikan zahir. Bagaimana seseorang da'i atau seorang da'i memperbaiki masyarakatnya secara zahir, sesuatu yang nampak, di luar rumah. Dan ini adalah tugas kaum pria. Dan di sana ada faktor kedua yang tidak kalah pentingnya. Dikatakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan islahul mujtama fima wara al-judur. Perbaikan masyarakat dari balik tembok. Yaitu perbaikan masyarakat dari rumah mereka. Inilah yang terjadi di rumah-rumah. Dan kebanyakan adalah ditangani oleh ummahat, kaum muslimat, oleh akhwat muslimat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum muslimat, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka tinggal diam di rumah-rumah mereka dan tidak bertabarruj, tidak berdandan, tidak pamer dengan dandanan mereka sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu melakukannya. Dan hendaklah mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ini semua adalah dilakukan di dalam rumah oleh seorang muslimah. Maka dari berangkat dari dua faktor islahul mujtama ini, kita katakan penting sekali tema-tema yang berkaitan dengan muslimat. Dan memang harus sering dilakukan kajian-kajian yang bertemakan muslimah. Ini adalah sekilas tentang kenapa atau pentingnya kajian-kajian yang bertemakan muslimah. Baik, kita akan masuki buku ini dan kita akan berusaha untuk mengalir sebagaimana mengalirnya seorang penulis atau sang penulis dalam menyampaikan buku ini. Yang pertama adalah muqaddimah. Dikatakan oleh penulis, saya bacakan, ini adalah sebuah tulisan untuk para wanita penggenggam bara, tulisan untuk para pemudi sahih salihah dan muslimah-muslimah yang bertakwa, sebuah cerita bagi wanita-wanita yang dimuliakan Allah dengan ketaatan kepadanya dan dikecapkan rasa mahabbah dan cinta terhadapnya, juga kepada para cucu perempuan Khadijah dan Fatimah, saudari-saudari ummahatul muslimin Hafsah dan Aisyah. Ini adalah wasiat kepada para gadis suci, wanita yang diberkahi dan yang menyuruh yang berbuat ma'ruf dan melarang kemungkaran, bersabar atas bencana dan yang mendera bencana yang mendera mereka. Ini adalah bisikan untuk kekasih Rahman yang enggan diperbudak televisi, tidak mau mengikuti perkembangan mode terakhir atau membolak-balik majalah mode. Ia adalah memfokuskan kegiatannya segala citanya pada satu titik, yaitu akhirat. Ini adalah sebuah tulisan kepada mukminah suci yang ketika taring kerusakan mencabik-cabik lingkungan sekitarnya, ia angkat pandangannya ke langit seraya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tulisan ini diperuntukkan oleh penulis bagi seorang muslim yang senantiasa berpandangan jauh ke depan, yang menyadari bahwasanya kehidupannya di dunia adalah sementara, hanya sementara dan main-main belaka, yang menyadari bahwasanya tujuan akhir dari kehidupannya adalah akhirat, yang meyakini bahwasanya kehidupan dunia adalah sementara dan bahwasanya kehidupan di akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa innad daral akhirati lahiyal hayawan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ib dan lahu, main-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya adalah akhirat. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Ini adalah sebuah tulisan kepada wanita-wanita penggenggam bara, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu fihi al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamri. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang yang memegang agamanya ibarat orang yang menggenggam bara api. Tulisan bagi para wanita muslimah yang salihah lagi bertakwa, yang mengutamakan cinta dan perintah-perintah Allah Ta'ala dibanding mengekor fulanah dan fulan, sehingga dia pun terasing di antara para wanita lainnya karena kesalihan dan kerusakan mereka. Tentangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Qila, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Qala alladhina yuslihuna idza fasada an-nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Darimi. Dia mengatakan bahwasanya Islam ini akan datang, akan menjadi sesuatu yang aneh dan asing. Sesungguhnya Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana datangnya dia dulu. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maka para sahabat pun bertanya, "Faman hum ya Rasulullah? Manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang dianggap aneh dan asing itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Dalam riwayat yang lain dikatakan alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas. Yaitu orang-orang yang saleh yang tetap menjaga dalam kesalehan mereka tatkala orang-orang sudah rusak. Maka ini adalah tujuan penulis menuliskan buku ini untuk para muslimah yang senantiasa berpegang teguh kepada syariah, senantiasa berpegang teguh kepada agama, tatkala agama Islam itu semakin lama semakin luntur, semakin lama semakin ditinggalkan, dan sebagai ibrah kepada para pemuda-pemuda Islam di zaman yang penuh dengan fitnah dan godaan karena lunturnya agama dan jauhnya umat Islam ini dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.